عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة في الله، حياكم الله جميعا، وفدتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الطيب على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في الآخرة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Setelah Syekh memulai pembicaraan beliau dengan berta'awudz dan membaca basmalah, yang beliau lanjutkan dengan membaca khutbatul hajah, segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh alam semesta. Kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya, dan kita pun memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan diri-diri kita, dan kita berlindung kepadanya dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Syekh kemudian lanjutkan dengan membaca dua kalimat syahadat yang masih merupakan bagian dan rangkaian dari khutbatul hajah ini. Lalu beliau lanjutkan lagi dengan membaca wasiat taqwa dalam surah Ali Imran. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Lalu wasiat taqwa di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, dan yang terakhir wasiat taqwa di dalam surah Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Amma ba'du, sesungguhnya perkataan yang paling baik, perkataan yang paling benar adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, Karena sesungguhnya setiap perkara yang diadakan di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Selanjutnya beliau mengucapkan selamat kepada kita semua yang hadir di tempat ini, hayyakumullahu jami'an. Dan beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan nama-namanya yang maha baik dan sifat-sifatnya yang maha agung, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita bersama di tempat yang penuh berkah ini di atas ketaatan kepadanya, semoga kelak di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan dan mengumpulkan kita bersama-sama di dalam syurganya. Innahu waliyu dhalik wa maulah. Ayuhal ahibatul kiram, في فضل الخلفاء الراشدين يكفينا حديث وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة الكرام وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون وخشعت منها القلوب. وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. هذا الحديث أيها الكرام إن دل فإنما يدل على فضل الصحابة الكرام وخاصة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نبرأ بهذا الحديث في وجوه الروافض لعنهم الله تبارك وتعالى الذين يسبون أبا بكر وعمر. والله إن الكلام يحتاج إلى لقاءات ولقاءات لأنقل لكم بعض كلام آل البيت أبناء الحسن وأبناء الحسين في فضل أبي بكر وعمر الذي يردون فيه على الروافض لعنة الله عليهم. محمد أبو جعفر الباقر كما يقولون، الحسن ابن الحسن وغيرهم مما أقرأه في كتاب سير أعلام النبلاء لرفع شأن الخلفاء الراشدين على رأسهم أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء وسائر العشرة وسائر الصحابة أجمعين. Iya, sebelumnya kami perlu maafkan tidak sampaikan judul topik perbincangan beliau. Jadi materi beliau ini merupakan kelanjutan dari materi beliau pada pengajian umum kita lebih kurang 2 bulan yang lalu. Iya, 2 bulan yang lalu kita ada pengajian di tempat ini hari Ahad, mengangkat topik waktu itu Mawaqif Imaniyah wa Tarbiyah min Hayatus Sahabah, dan waktu itu beliau mengangkat beberapa nilai-nilai penting apa nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan imaniyah dan tarbiyah dari kehidupan para sahabat dan sejarah spesifik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan sebenarnya kita sudah merencanakan beliau akan melanjutkan materi beliau pada pengajian umum selanjutnya yaitu besok, tapi karena berbagai hal sehingga pengajian ini tidak bisa diadakan. Dan kebetulan beliau bersedia untuk mengisi malam ini, dan kebetulan memang Ustaz kita ada uzur untuk tidak bisa mengisi malam ini sehingga beliau mengisi malam ini, dan kami minta beliau untuk melanjutkan materi beliau yang sempat terputus, dan kalau belum selesai juga insyaallah masih beliau masih bersedia lagi untuk mengisi, tapi mungkin setelah Ramadan. Beliau mengatakan, para ikhwan dan hadirin yang mulia, berbicara tentang fadilah, tentang keutamaan para al-khulafa ar-rasyidun secara umum, maka sesungguhnya kata beliau cukuplah bagi kita satu hadis saja, cukuplah bagi kita hadis al-Arbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya kira hadis yang terkenal sudah sering ikhwah didengarkan dan pernah juga disampaikan di tempat ini oleh syekh kita yang lain. Hadis Al-Baqi Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, meriwayatkan, menceritakan, pernah dalam suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat berkesan. Nasihat yang menyebabkan, yang membuat hati-hati kami bergetar, yang membuat hati-hati kami khusyuk dan takut, bahkan yang membuat mata-mata kami meneteskan air mata. Hadisnya agak panjang, yang syahidnya adalah di ujung-ujung hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Ketika Nabi menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi ikhtilafan kafir, akan terjadi perbedaan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nanti suatu saat di akhir zaman akan terjadi istilah perbedaan pendapat yang sangat banyak, beliau mengatakan, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin, para khulafa, para khalifah yang telah mendapatkan petunjuk sepenuhnya. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnah itu dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu, dan jauhi, tinggalkan semua perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Kan sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini kata beliau menunjukkan, membuktikan fadilah, keutamaan para sahabat secara umum dan al-khulafa ar-rasyidun secara khusus. Dan kata beliau, nadribu bihadzal hadis, ya, saya tidak menerjemahkan, saya tidak mendapatkan kata yang agak halus untuk menerjemahkan kata-kata nadribu bihadzal hadis ala wajhir rafidah. Kita pakai hadis ini untuk menampar orang-orang rafidah, orang-orang syiah yang selalu melecehkan, merusak dan menghina kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara khusus Abu Bakar dan Umar kata beliau. Dan insyaallah pada kesempatan ini kata beliau, kita akan menukil kepada para ikhwah sekalian, kepada para jamaah sekalian, perkataan dari para ahlul bait, ya, perkataan dari para ahlul bait, dari anak-anak keturunan Hasan, anak-anak keturunan Husain, perkataan ahlul bait yang berisi pujian dan penghormatan kepada Abu Bakar dan Umar. Kepada Abu Bakar dan Umar, seperti misalnya perkataan Muhammad Al-Baqir, perkataan Al-Hasan, Ibn Hasan. Kata-kata ini kata beliau tertulis dengan jelas di dalam buku-buku, di dalam kitab-kitab sejarah, seperti yang Syekh contohkan misalnya, yang beliau baca dari kitab Siyar A'lam Al-Nubala. Ayuhal ahibbatul kiram, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, هذا العلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل من عرض عليه الإسلام تردد يدخل أو لا يدخل إلا أبا بكر رضي الله عنه، ما تردد حينما عرض عليه الإسلام، ولذلك هو أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه. وبعدما أسلم، وهذه مواقف تربوية لنا نتعلم منها، هذا حينما أسلم ودخل الإسلام ونحن والحمد لله مسلمون. حينما أسلم ودخل الإسلام ما كان سيصلي ويزكي ويقرأ القرآن فقط، لا، بل خرج مباشرة يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج للدعوة إلى دين الإسلام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. ما شاء الله. خمسة من العشر المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان رضي الله عنه، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله. هؤلاء الخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. خرج النبي، خرج أبو بكر يدعو الإسلام فجاء بهؤلاء. هؤلاء الخمسة في ميزان أبي بكر يوم القيامة، ومن أسلم بدعوة هؤلاء الخمسة في ميزان أبي بكر يوم القيامة، ومن أسلم ومن أسلم ومن أسلم إلى قيام الساعة على في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. هذا الصحابي الجليل قدم ما قدم، فماذا قدمنا لدين الله تبارك وتعالى؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، sosok yang agung dan mulia ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah dalam hadisnya bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah, memulai menyebarkan Islam ini, setiap orang yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disodorkan, untuk ditawarkan Islam kepadanya, dia taraddad, dia ragu-ragu, berpikir dulu untuk menerima Islam. Dia terima atau tidak? Hanya satu yang tidak ragu-ragu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditawarkan Islam kepadanya, diajak untuk masuk Islam, Abu Bakar tidak berpikir banyak, tidak berpikir panjang, beliau langsung menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita kenal dalam sejarah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah merupakan orang yang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki. Laki-laki pertama yang masuk Islam, menyambut dan menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini kata beliau terdapat satu mawaqif tarbiyah, nilai tarbiyah yang sangat penting untuk kita hayati dan kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kata beliau, kita sebagai seorang muslim, ketika kita merasa sebagai orang Islam, mungkin kita hanya merasa cukup kalau sudah sholat, kalau sudah zakat, dan melaksanakan ritual-ritual kewajiban Islam lainnya. Dan kata beliau, kita sebutkan ini bukan untuk kita untuk meremehkan, untuk merendahkan ibadah ini. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau masuk Islam, beliau tidak merasa cukup dengan sekedar berislam, dengan sekedar beribadah sendiri. Beliau radhiyallahu ta'ala langsung keluar, kemudian mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Dan tidak lama kata beliau, tidak lama beliau langsung datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa serta lima orang. Jadi baru bergabung sudah merekrut 5 orang. Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa pengkaderan, baru bergabung sudah merekrut 5 orang. Dan yang direkrut, yang diajak oleh Abu Bakar ini bukan sembarang orang. Ya, kita tahu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 5 di antaranya adalah kadernya Abu Bakar. 5 di antaranya hasil dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi setelah Abu Bakar masuk Islam, mendapatkan hidayah Islam, beliau kemudian langsung keluar mencari orang untuk beliau dakwai, untuk beliau ajak masuk ke dalam Islam. Dan tidak lama beliau datang kepada Nabi SAW dengan membawa 5 orang, di mana kelima orang ini adalah termasuk 5 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Siapa-siapakah mereka itu sudah disebutkan oleh Syekh tadi. Di antara yang pertama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kemudian Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala. Kemudian Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala. Kemudian Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, dan Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kelima orang ini masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan kelima orang ini di hari kiamat pahalanya akan kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan kalau ada orang yang masuk Islam melalui kelima orang ini, melalui masing-masing dari kelima orang ini, pahalanya kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kalau ada lagi dari orang itu yang masuk Islam melalui mereka, tetap kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan kalau ini berantah terus sampai hari kiamat, ada orang masuk Islam melalui kelima orang ini, kemudian ada lagi yang masuk Islam sampai hari kiamat, semuanya tetap kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, ini telah dipersembahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an kepada Islam ini. Pertanyaannya kata beliau, kita apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita persembahkan kepada Islam ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ma'ahu المسلمين ما زالوا في ضعف في بداية الدعوة، في ضعف وشدة إيذاء من المشركين لأهل الإيمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يفعل لهم شيء، فيأمرهم بالهجرة إلى الحبشة. هناك النجاشي ملك الحبشة، وهو نصراني على دين النصارى، ولكن لا يظلم أحد في مملكته، على خلاف أنه أسلم قبل الموت، والله أعلم يعني أكيد هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب فأسلم. المقصود أنه هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة، وكان من ضمن من أمر بالهجرة أبو بكر الصديق. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الحبشة حتى يستقر الإسلام، ثم يرجع مرة ثانية إلى مكة. وعزم أبو بكر الصديق على الهجرة إلى الحبشة، وهو في طريقه بعد أن غادر مكة في مسافة يقابله أحد المشركين اسمه ابن الدغنة. ابن الدغنة، إلى أين يا أبا بكر؟ موكمان أبا بكر، إلى مكسر. كم مكسر؟ يخرج، إلى أين يا أبي بكر؟ قال إلى الحبشة. لماذا؟ قال شدة الإيذاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. فقال ارجع يا أبا بكر وأنا جارك، أنا جارك، أنت في حمايتي. خلاص سلام. فرجع أبو بكر. أبو بكر في البيت له مسجد في البيت، مكان يصلي فيه. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما يصلي يبكي، يصلي فيبكي، حتى إن المشركين ما هذا تسمعون، وهذا يؤذيهم كثيرا، لكن لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بأبي بكر لأنه جار ابن الدغنة. فذهبوا إلى ابن الدغنة، إما أن تكف صاحبك عن هذا وإلا أن سنجيه. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر، يا أبا بكر أنا أجرتك، ولكن ادخل بيتك وصلي فيه كيفما تشاء وابكي كيفما شئت. قال ما أنا بفاعل. قال إذا خلاص، ما في جيرة لك، ما حمالك. فأخذ حماته. فهنا أبو بكر صدع بالأمر ولم يستجب لابن الدغنة ولا لكلام المشركين، لأنه ما فعل شيء إلا أنه يصلي ويبكي لله تبارك وتعالى. وهذا موقف إيماني تربوي لنا، هل بكينا ونحن نصلي يا عباد الله؟ أم ماذا؟ إن كنا بكينا فنحمد الله على ذلك، وإلا فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم بقلب خاشع. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an dan bersama kaum muslimin yang lainnya di awal-awal dakwah Islam, ketika Islam masih lemah, ketika jumlah kaum muslimin masih ya sedikit, mereka mendapatkan penyiksaan dan penekanan dari orang-orang musyrikin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memiliki kemampuan secara fisik untuk membantu dan menolong mereka. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin saat itu untuk berhijrah ke Habasyah. Di sana ada seorang raja yang bernama Najasyi Ibrahim. Habasyah ini kalau sekarang masuk daerah Afrika, Ethiopia dan sekitarnya. Di sana ada seorang raja, Raja Najasyi namanya, meskipun dia seorang Nasrani, tetapi ketika orang sudah masuk di bawah perlindungannya, ya semacam suaka politik mungkin kalau hari ini, kalau masuk ya suaka politiknya, maka dia aman. Dia tidak akan dizalimi oleh siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk hijrah ya ke sana. Dan di antara yang hijrah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, atau di antara yang mau berhijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar sudah berazam, bertekad untuk berhijrah ke Habasyah, bahkan beliau sudah keluar dari rumahnya, sudah keluar dari Mekah, ketika sampai di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan salah seorang orang musyrik yang bernama Ibnu Abil Ghunnah. Ibnu Ad-Dughunnah, hakadha qara'tu fil kutub yani al-siyar. Ya, seperti itu yang tertulis di dalam ya buku-buku dalam kitab-kitab. Ibnu Ad-Dughunnah lam tadhhar ismu wa lam a'rif ismu hakikatan. Ibnu Ad-Dughunnah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Sudah tadi Syekh sudah perlu terjemahkan karena saya ucapkan yang bahasa Indonesia tadi. Ila aina, ya Abu Bakar. Mau ke mana wahai Abu Bakar? Ada yang diterjemahkan juga. Belum mengatakan mau ke Habasyah. Ya, setelah tentu agak banyak pertanyaannya. Ibnu Ad-Dughunnah bertanya kenapa mau ke Habasyah, belum menyampaikan bahwa situasi dan kondisi di Mekah ya tidak kondusif, tidak memungkinkan mereka ditekan, mereka disiksa dan seterusnya. Di bawah bayang-bayang tekanan kezaliman penyiksaan orang-orang musyrik ya Quraisy, Ibnu Ad-Dughunnah mengatakan kembali ke Mekah. Fa'ana jaruk, maksudnya saya yang menjadi jaminannya, saya yang menjamin bahwa kau aman. Jadi memang ada seperti itu aturannya, kalau orang sudah dijamin, sudah ada yang jamin, maka tidak ada yang bisa ganggu. Ya kecuali nanti mungkin mampu dan kuat berhadapan dengan penjaminnya itu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kembali ke Mekah. Ya, dan pada saat itu status beliau sebagai berada di bawah jaminan Ibnu Ad-Dughunnah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala memiliki ya tempat salat, ya tempat salat di rumah beliau. Setiap beliau salat, beliau kemudian menangis, ya menangis tersedu-sedu, yang hingga pada akhirnya ya salat dan tangisan beliau ini membuat tetangga-tetangga beliau, orang-orang musyrik itu merasa terganggu. Ya. Dia sholat, tetangganya terganggu dengan sholat dan tangisannya di dalam sholatnya. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena Abu Bakar statusnya berada di bawah jaminan Ibnu Ad-Dughunnah ini. Sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali mendatangi dan melobi Ibnu Ad-Dughunnah untuk melunakkan Abu Bakar ini. Mereka mengatakan, wahai Ibnu Ad-Dughunnah, ya ini jaruk nih yang engkau jamin ini dia telah mengganggu kami. Hanya ada dua pilihan. Entah suruh dia berhenti mengganggu kami dengan salat dan tangisannya itu, atau lepaskan dia dari jaminanmu. Ibnu Adhuna ternyata tidak langsung putuskan, tapi justru dia sampaikan, ya mungkin terlalu lugu juga, dia sampaikan secara terus terang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ternyata Abu Bakar sendiri yang memilih untuk melepaskan diri dari jaminan Ibnu Adhuna. Ya, jadi beliau tetap memilih untuk melepaskan diri dari jaminan Ibnu Adhuna, asalkan beliau masih memiliki kesempatan dan peluang untuk bisa sholat dan menangis, menikmati tangisan di dalam sholat beliau. Kata beliau, ada satu malaqif imaniyah dan tarbiyah, ada satu pelajaran penting, ya pelajaran nilai-nilai iman dan tarbiyah dari sini, kata beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ternyata lebih memilih untuk menikmati sholatnya dengan yang menangis, meskipun dia rela melepaskan dirinya dari jaminan ya orang yang menjaminnya. Kata beliau, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menangis di dalam sholat-sholat kita? Kata beliau, kalau kita sudah mampu, sudah bisa menangis di dalam sholat-sholat kita, maka hendaknya mari kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau belum dan tidak pernah sama sekali, maka mari kita meminta dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita hati yang khusyuk, hati yang takut, dan hati yang takut kepadanya. أيها الكرام الأحباب، بعدما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وقد هاجر كثير من الصحابة إلى المدينة المنورة شرفها الله تبارك وتعالى، وبقي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم رجاء الصحبة، وقد كان مرافقا مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة. وكما نعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيء عجيب لم يألفه النبي صلى الله عليه وسلم منه. ماذا؟ كان مرة عن يمينه يمشي، ومرة عن يساره يمشي، ومرة أمامه يمشي، ومرة خلفه يمشي. لماذا تفعل هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله، أخشى عليك يا رسول الله، هنا ربما يكون أحد يترصدنا من اليمين، ربما أحد من اليمين يأتيك، من اليسار كذلك، من الخلف كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن هناك شر أو شيء يا أبا بكر يكون بك؟ قال يا رسول الله، إنما أنا عبد بشر، بموتي لا شيء يحدث، لكن بموتك تموت الأمة يا أبا بكر، بموتك تموت الأمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك محبة أبو بكر الصديق أيها الأحباب الكرام كانت تفوق محبته لنفسه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. هكذا، هذه محبة أبو بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قبل أن يدخل غار ثور، الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، يدخل أبا بكر أولا. لماذا؟ ينظر هل هناك هوام، هل هناك شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ يخاف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا وفي حديث الغار وردت هناك أحاديث كثيرة ضعفها أهل العلم، كحديث كنسج العنكبوت وبيض الحمامة على باب الغار وما شابه ذلك. هذا كثير من العلماء ضعفوا هذه الأحاديث ويكفينا أيها الأحباب، لأن بعضهم يقول هذه كانت تحفظ وتحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعين المشركين. الله حفظه، الله حفظه ورعاه. فهذه الحديث يعني أضافها بعض الوضاعين أو الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, maka saat itu kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Dan yang tinggal, yang tersisa tinggal beberapa orang saja, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau sengaja menunda hijrah beliau karena beliau ingin menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan betul akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendampingi dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya. Kemudian ketika kita membaca dan mengetahui bagaimana ya, kisah perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, kita tahu dan kita dapati bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang sebenarnya sangat luar biasa dan sangat mengagumkan. Bahkan tindakan-tindakan yang tidak pernah dibayangkan sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Abu Bakar berjalan di depan, tapi tiba-tiba beliau berpindah lagi ke kanan. Berpindah lagi ke belakangnya Nabi SAW. Tidak lama kemudian berpindah lagi ke sebelah kiri. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya mengapa engkau seperti itu? Abu Bakar belum mengatakan, ya akhsya alaika ya Rasulullah. Saya takut ada sesuatu yang akan menimpamu wahai Rasulullah. Jadi beliau berada di belakang Nabi, tapi beliau khawatir jangan sampai ada yang menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah depan. Kemudian ketika ya seperti itu, beliau khawatir lagi jangan sampai ada yang mengintai dari belakang, beliau pindah ke belakang. Jangan sampai ada lagi yang mengancam dari sebelah kanan, beliau pindah ke sebelah kanan, begitu seterusnya. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya kalau seperti itu, ya kalau ada sesuatu yang mengancam, maka engkau yang duluan akan terbunuh, engkau yang duluan akan terancam wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, ya saya ini manusia biasa. Ya, siapa kasihan saya ini? Ya kira-kira seperti itu. Saya ini Rasulullah manusia biasa. Adapun engkau wahai Rasulullah, ya kematianmu adalah kematian seluruh umat. Ya kematianmu adalah bencana dan musibah bagi seluruh umat. Ketika mereka sudah sampai di Gua Sur, ya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meneruskan melanjutkan perjalanan ke Madinah, Nabi Sallam singgah di Gua Sur. Ini tentu merupakan bagian dari ya strategi untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy yang mengejar. Beliau kemudian singgah di Gua Sur selama 3 hari, ya 3 malam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang duluan masuk ke dalam ya gua itu, memeriksa dulu di dalamnya apa aman atau tidak dan seterusnya. Menghilangkan hal-hal yang bisa mengancam Rasulullah SAW. Ya, ini tambahan dari saya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW berusaha untuk menutup setiap lubang dan celah yang memungkinkan bisa dilihat dari luar. Ya, untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ada beberapa riwayat yang dhaif, bahkan palsu yang disebutkan terkait dengan hal ini. Beliau misalnya kisah tentang sarang laba-laba di mulut gua, atau ada burung apa itu, burung merpati yang cerita-cerita yang ya benar-benar tersebar bahwa itu melindungi Nabi SAW. Kata beliau, ya beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun cerita-cerita ini, ya riwayatnya dhaif, bahkan palsu, memang sengaja dibuat oleh para pendusta, orang-orang yang suka memalsukan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. كذلك بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة المنورة وفي العام الثاني من الهجرة كانت هناك قافلة من قوافل المشركين تأتي من الشام ومعها الطعام والزاد فكانت هناك وقعة بدر الكبرى الذي سماها الله عز وجل في القرآن يوم الفرقان بين المسلمين وبين المشركين في مكان على ماء بدر وسميت الغزوة بهذا الاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجلس في مكانهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء أن ينصر المسلمين في هذه الغزوة ويتضرع النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه حتى يقع الرداء من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يرد هذا على كتفه رداءه صلى الله عليه وسلم يرده عليه ويقول يا رسول الله كفى مناشدتك لله فإن الله ناصرك ومنجز وعده انظر إلى هذا أيها الحبيب يعني يتأثر بما تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم ويشعر بما يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل ثم نعم الرجل ثم نعم الرجل نسأل الله أن يحشرنا مع الصحابة الكرام مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام يا رب العالمين Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah dan Nabi dan kaum Muslimin sudah tenang di Madinah, sudah tenang di Madinah dan sudah tinggal menetap di Madinah. Kemudian pada tahun kedua Hijriah, datang atau lewat, ya melewati kota Madinah, kafilah atau rombongan dagang orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dari Syam, dari negeri Syam. Syam itu sekarang Palestina dan sekitarnya. Membawa bahan-bahan ya makanan yang kemudian enggak apa-apa saya lengkapi dan saya nyambung. Kemudian kafilah ini dihadang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang pada akhirnya ini menyulut perang. Ya, terjadinya perang Badar. Jadi Nabi SAW berusaha untuk menghadang kafilah dagang ini di lembah Badar. Dan kemudian terjadilah ya perang Badar yang dalam Al-Quran disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda atau hari di mana pada saat itu Allah membedakan, memisahkan orang kafir dan orang kafir dan orang beriman. Ada satu ya kejadian dan momen yang penting yang diangkat oleh Syekh pada peristiwa perang Badar ini, di mana ketika Nabi SAW sedang menanti dan menunggu ya perang sebelum dimulai, Nabi SAW memang di satu tempat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan pada saat itu Nabi SAW berdoa, bermunajat, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, mengangkat tangannya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking dia seriusnya dan khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau tidak sadar sampai selendang beliau jatuh dari pundak beliau. Dan itu yang kemudian dijaga oleh Abu Bakar. Di setiap selendang yang Nabi jatuh, beliau terus dia kembalikan ke pundak Nabi. Sampai hingga pada akhirnya Nabi Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, "Cukup wahai Rasulullah. Ya sudah cukup. Engkau meminta bermunajat kepada Rabbmu wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah pasti akan menolongmu dan Allah pasti akan membuktikan dan merealisasikan janjinya." Dan ternyata betul Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya kepada kaum muslimin. Kemudian satu pesan dan pelajaran yang sangat penting kita ambil di sini, bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau betul-betul merasakan persis, sama persis seperti dengan apa yang dirasakan dan dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, jadi Abu Bakar saat itu, beliau ya merasakan ya perasaan beliau, beliau terpengaruh, terbawa dengan dengan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga merasakan sama dengan apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh, ni'mar rajul, sebaik-baik orang, ya kalau terjemahan aslinya sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik laki-laki, ni'mar rajul, ni'mar rajul, ni'mar rajul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di hari kiamat nanti, membangkitkan kita bersama dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah. Baik. Belum. Rasul sallallahu alaihi wasallam في مرضه مرض الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل مصيبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هينة. حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وكان في مرض هذا يطوف على نسائه في العدالة ولكن استأذن انظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابي هو أمي استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة لأنها كانت أحب أزواجه إلى قلبه وكان يعدل فيما يستطيع لكن في الميل القلبي قال اللهم إن هذا خصمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك وهو الميل القلبي فاستأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن أمهات المؤمنين وهو في مرضه ما يستطيع أن يخرج للصلاة فيقول يا عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس تقول عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيس إذا صلى بكى لا يسمع الناس الفقيهة العابدة من أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 18 عاما تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيس قال أمر أبا بكر فليصلي بالناس قالت يا رسول الله إن كنا صواحب يوسف ما معنى صواحب يوسف هناك كلام في الظاهر ليس معناه في الظاهر لكن معناه في الداخل صواحب يوسف لما أحبت امرأة العزيز يوسف قال نسوة في المدينة امرأة العزيز راود فتاها عن نفسي قد شغفا حبا إن لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعترت لهن متكئا هي الأصل أنها لا تدعوهم للطعام لكن تدعوهم لشيء خلف الطعام وراء الطعام ألا وهو حينما انظرنا إلى يوسف ماذا فعلنا وحدث ما حدث في القصة لعلها قطعت هي تأكل جرب ما يشعرنا بالحب من جمال يوسف رضي صلى الله عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا تقول عائشة كذلك حتى قالت لأم سلمة يا أم سلمة أو ميمونة على ما أذكر قولي لرسول الله لحفصة قالت لحفصة قولي لرسول هذا لماذا ولذلك يا أحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يقول كان هناك أبواب في المسجد قال سد جميع الأبواب إلا باب أبو بكر وهذا إن دل فإنما دل على خلافة أبي بكر. وكثير ما يقول خرجت أنا وأبي بكر، دخلت أنا وأبي بكر، جلست أنا وأبي بكر، تكلمت أنا وأبي بكر، هذا دلالة واضحة على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لأن يكون خليفة، ولكن لم يوضح بها. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الأمر رغم أنه منه إلا أنه شورى بين المسلمين. وهذا في البخاري في أكثر من موضع. يعني أنت بتقولي تقولين أن أبو بكر رجل أسير، ليس هذا المقصود. المقصود أنهم لا يتشائمون بأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، حينما يموت أبو بكر صلى الناس يتشائمون من أبي بكر، هي لا تريد هذا لحب أبي بكر. واضح الأمر، هذا هو الواضح يعني. Sebelumnya ada yang saya lupa terjemahkan tadi yang luput. Jadi tindakan-tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala pada saat hijrah itu menunjukkan betapa cintanya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan beliau kepada diri beliau sendiri. Sebagaimana telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, kepada hartanya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sakit menjelang beliau wafat, menjelang beliau meninggal, dan kata beliau, semua musibah yang menimpa umat ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya musibah yang hayyinah. Iya, musibah ringan sebenarnya, karena musibah terbesar adalah meninggalnya, kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai sakit-sakitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam digotong, digilir, dipindahkan ke rumah istri-istri beliau. Iya, jadi meskipun beliau sakit, beliau tetap ingin bersikap adil, beliau tetap ingin tidur di rumah istri-istri beliau secara bergiliran, sehingga beliau dipindahkan dari rumah, dari kamar-kamar atau rumah-rumah istri-istri beliau. Ini tentu merupakan bentuk ya keadilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya wasallam. Meskipun sebenarnya yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi bukan berarti beliau tidak adil. Iya, bahkan beliau sendiri mengatakan, "Hadza qasmi, inilah pembagianku. Dan janganlah engkau siksa saya wahai Allah, ya Allah, atas segala sesuatu yang saya tidak kuasa untuk membaginya." Jadi adil itu maksudnya bukan adil membagi perasaan cinta kepada ini buat bagi yang istrinya lebih dari satu. Adilnya maksudnya bukan berarti adil membagi perasaan. Ya bukan. Adil salah satunya adalah jadwal giliran bermalam. Saya perjelas apa yang dibilang oleh Syekh tadi. Karena Nabi SAW sudah semakin sakit, beliau kemudian akhirnya meminta restu dari istri-istri beliau yang lainnya, supaya dirawat di rumah Aisyah saja. Supaya dirawat di kamar Aisyah saja. Dan alhamdulillah ini disetujui oleh istri-istri beliau yang lainnya. Jadi karena Nabi SAW semakin parah sakitnya dan hingga akhirnya beliau tidak mampu lagi untuk keluar salat, untuk mengimami salat berjamaah, beliau mengatakan kepada Aisyah, perintahkan kepada Abu Bakar supaya beliau mengimami orang-orang salat berjamaah. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang sangat perasa. Ya, kalau beliau salat, orang tidak mendengarkan bacaannya karena tangisan beliau, karena lembutnya hati beliau. Nabi mengatakan, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami orang-orang salat berjamaah. Aisyah lagi-lagi mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat perasa, orang yang sangat lembut. Kalau dia sholat, dia memimpin sholat, maka orang-orang tidak akan mendengarkan bacaannya karena ditanya sama beliau. Hingga pada akhirnya Nabi mengatakan, inna kunna lafawahiba Yusuf. Naam, naam. Atau sawahiba Yusuf. Sungguhnya kalian itu sawahiba Yusuf. Apa itu artinya sawahiba Yusuf? Terpaksa kita belok dulu cerita tentang Nabi Yusuf, supaya tahu apa maksud sawahiba Yusuf itu. Tahu kan ceritanya Nabi Yusuf? Ketika Imra'atul Aziz menggombal menggoda Yusuf, dan akhirnya ternyata dia gagal, tidak berhasil, karena Yusuf melarikan diri dan robek bajunya dari belakang. Kemudian kan terjadi gosip di ibu-ibu, Imratul Aziz turawidu fataha wa syaghafaha hubba. Itu Imratul Aziz, iya, ibu raja, istri raja itu menggoda pelayannya. Ya, turawi itu mungkin cucunya memang turawi, tapi menggombal menggoda. Jadi wa syaghafaha hubba, dia telah dimabuk cinta. Dia telah dimabuk cinta. Akhirnya ini sampai juga ke telinga istri raja. Belum tahu mereka itu. Akhirnya dia mau membuktikan kenapa sampai dia jatuh cinta dan mau menggoda Yusuf. Dia mau buktikan kepada istri-istri pembesar menteri-menteri pejabat-pejabat yang lain ini. Ada yang saya mau sampaikan tapi tidak bagus. Mudah-mudahan antum bisa paham faedah pelajaran yang bisa antum ambil dari sini. Tabiat dan watak para istri pejabat. Salah satunya seperti dalam kisah Yusuf ini. Kemudian Imratul Aziz mau membuktikan bahwa sebenarnya, ya, dia kemudian mengundang mereka kumpul-kumpul makan-makan, ya, makan-makan buah. Ya, kemudian setelah mereka kumpul datang, masing-masing dikasih buah, dikasih pisau. Kata saya tadi jeruk. Ya, makan buah, jeruk, ayam, ikan. Ya, setelah mereka kumpul dan masing-masing sudah ada buah di hadapannya, sudah ada pisau di tangannya masing-masing, kemudian beliau suruh Yusuf keluar. Baru. Akhirnya, ya, ketika Yusuf keluar, mereka tidak sadar, ya, bukan lagi buahnya yang dipotong, bukan lagi buahnya yang diiris, tapi sudah tangannya yang dipotong-potong. Tidak sadar, saking tidak sadar. Iya, makanya terbelalak. Tidak sadar sampai tangannya terpotong. Iya. Karena rupa yang sangat rupawan, yang indah dari Yusuf. Maksud dari kata-kata sawahiba Yusuf, maksudnya itu tadi. Imratul Aziz sebenarnya mengundang ibu-ibu, istri-istri para raja ini, para bukan istri raja, istri menteri-menteri ini sebenarnya bukan untuk acara makan-makan sebenarnya. Bukan untuk acara makan-makan buah, tapi ada maksud lain dari beliau, ingin menjebak mereka, ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa sebenarnya, ya, saya ini ya wajar, biasa kalau saya jatuh cinta kepada Yusuf. Nah, kalian ini baru satu kali lihat sudah potong tangan sendiri. Ya, saya wajar. Jadi, ya, kembali tadi, Imratul Aziz, ya, memanggil istri-istri menteri ini, ya, untuk kumpul-kumpul makan buah, tapi sebenarnya maksudnya bukan sekedar, bukan untuk makan, tapi untuk membuktikan kepada mereka bahwa, ya, kenapa dia sampai, ya, tergoda kepada Yusuf, ya. Nah, ketika Nabi, kita kembali ke riwayat ini, ketika Nabi menyuruh Aisyah untuk, supaya menyuruh Abu Bakar, ayah beliau, untuk memimpin salat berjamaah, Aisyah menolak dengan alasan Abu Bakar itu suaranya seperti ini, karena beliau sangat lembut, karena beliau sangat perasa. Nabi sampai-sampai Nabi mengatakan, inna kunna lafawahiba Yusuf. Artinya, sungguh ada yang lain yang kalian inginkan, ada sesuatu yang bukan itu yang anti maksudkan, ya, sebenarnya kenapa anti tidak mau menyuruh Abu Bakar memimpin salat berjamaah. Dalam saya tanya tadi ke Syekh, ya, karena jangan sampai kemudian kalian tasyaum, ya, bahwa, ya, Nabi meninggal karena apa, karena saya tanyakan kembali ke Syekh. حتى لا يتشاءم المسلمون بأبي بكر أنه صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. من عائشة هي لا تريد لأبيها أن يكون في هذا الموقف، هذا من فقهها. Jadi ya, supaya semakin jelas, ternyata Aisyah bukannya tidak mau menyuruh Abu Bakar untuk sholat, tapi ada sesuatu yang mengkhawatirkan beliau. Jadi ini menunjukkan juga faqihnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada sesuatu yang beliau khawatirkan akan terjadi, ya, bisik-bisik di kemudian hari, gosip, bicara-bicara atau tasyaum di kalangan orang. Nah, Abu Bakar itu, masa Abu Bakar sudah memimpin sholat berjamaah padahal Nabi masih ada. Iya, kenapa Abu Bakar yang memimpin sholat padahal Nabi masih ada? Itu yang dikhawatirkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga ketika Aisyah menyampaikan bahwa Abu Bakar itu orangnya seperti ini, Nabi mengatakan inna kunna nasawahiba Yusuf. Sebenarnya bukan itu yang anti maksudkan, tapi sebenarnya ada sesuatu yang lain seperti yang disampaikan tadi. Jadi ini menunjukkan betapa faqihnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan memang beliau seperti itu. Beliau termasuk salah seorang di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang faqihah. Padahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, usia beliau baru 18 tahun. Usia beliau baru 18 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menginginkan supaya Abu Bakar yang mengimami salat ia berjamaah. Dan ini adalah isyarat, ini sinyal yang sangat jelas dan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah yang akan menjadi khalifah beliau, pelanjut beliau sebagai khalifah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperkuat oleh isyarat-isyarat yang lain, misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya semua pintu menuju ke kamarnya Nabi semuanya ditutup kecuali satu pintu, yaitu pintunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam berbagai kesempatan sering Nabi mengatakan, saya pernah keluar bersama Abu Bakar, saya pernah masuk bersama Abu Bakar, saya pernah duduk bersama Abu Bakar, dan isyarat-isyarat yang lainnya, ya, ke semua ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada, sudah ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lah yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hikmah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tunjuk langsung, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tetap menginginkan ada syura, ada musyawarah di kalangan kaum muslimin untuk menentukan mengganti beliau sepeninggal beliau, meskipun sudah ada isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahbabul kiram, هي كلمة واحدة فقط تسأل نحن إن شاء الله. نعم. يعني دقيقة. نعم. لا هي دقيقة دقيقتين فقط ما أخر منها. آخر نية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون إماما للمسلمين، الرسول في حجرته ويرفع الستار ويضحك ويفرح بتجمع المسلمين على أبي بكر، وفي يوم يجد في نفسه خفة، قيل قبل الموت بيوم واحد، فإذ به يخرج يتهادى بين العباس وعلي بن أبي طالب. أبو بكر حينما رآه تأخر حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إمام، فقال كما أنت كما أنت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على يسار أبي بكر، جلس دلو أيام جلس على يسار أبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، يقول أبي بكر كان المسلمون، كنت أصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون بصلاة أبي بكر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل صلاة العصر وقيل يعني خلاف في ذلك كما هو في البخاري وغيره. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الصلاة ولم يخرج بعدها. فهذا إن دل فإنما يدل على عدم تقدم أبي بكر إماما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الحديث ربما ذكرته بعد ذلك، وهو أثر متواتر عن علي بن أبي طالب حينما كان على الكوفة والي الكوفة كان في الكوفة على منبرها يقول في ملأ من الناس في وقت خلافته خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ولو شئت لذكرت لكم الثالث. فيقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء رحمه الله فقبح الله الروافض فقبح الله الروافض هذا الأثر في سنن أبي ابن ماجه برقم 106 كما هو في سير أعلام النبلاء. أيها الأحباب الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة الكرام وأن يحشرنا وإياكم مع النبي ومع الصحابة الكرام كما سأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة إنه ولي ذلك ومولاه. وأيها الأحباب الكرام في لقاء هذا قبل عودتي إلى مصر إن شاء الله أقول لكم جميعا إني أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويرزق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا tadi katanya 2 menit ternyata ya masih 5 menit lagi karena diterjemahkan. Ya akhirnya kata beliau ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala telah sudah mau menerima perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin dan mengimami salat berjamaah dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melihat ya di balik sitar di balik tirai ya kamar beliau bahwa kaum muslimin sudah berkumpul dan salat berjamaah di bawah imam dan diimami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nabi SAW kemudian senang dan gembira dengan suasana itu. Dan ketika Nabi SAW merasa agak ringan badannya dan beliau bisa keluar, dalam riwayat dikatakan ini sehari menjelang beliau wafat, beliau kemudian keluar untuk sholat di masjid dalam keadaan diapit dan dipapah oleh Al-Abbas dan Ali ibn Abi Talib ya radhiyallahu ta'ala anhuma Al-Abbas dan Ali. Nabi SAW keluar untuk salat. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala melihat bahwa Nabi SAW datang dan masuk ke masjid, Abu Bakar kemudian hendak mundur supaya beliau ingin memberikan kesempatan kepada Nabi supaya Nabi saja yang mengimami salat ia berjamaah. Tapi Nabi ternyata melarang Abu Bakar untuk mundur, bahkan Nabi memberikan isyarat supaya Abu Bakar tetap di tempatnya, tetap mengimami ya salat, sehingga Nabi SAW kemudian duduk di sebelah kiri, di sisi kiri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar menyampaikan bahwa saat itu saya salat dengan salatnya Nabi, maksudnya saya bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang ya kaum muslimin bermakmum kepada saya. Kemudian ini adalah isyarat bahwa memang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak ingin la yurid ayataqaddam ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin mendahului Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak ingin mengimami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak ingin berada di depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi seperti itu, ketika Nabi masuk, maka tetap Nabi yang mengimami salat Abu Bakar kemudian salat dengan salatnya Nabi, menjadi bermamum kepada Nabi dan kaum muslimin yang lainnya bermamum kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dalam riwayat disebutkan itu salat asar atau salat yang salat yang lain, itu salat salat yang lain. Jadi kita boleh ini menunjukkan bahwa sebenarnya Abu Bakar ya, sikap beliau seperti itu. Beliau tidak ingin mendahului Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh kemudian tutup pembicaraan beliau dengan mengutip sebuah asar. Ya, ini perkataan sahabat. Asar perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dan ini diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi ini diucapkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu di atas mimbar beliau ketika belum menjadi khalifah. Ya, ketika belum menjadi khalifah di Kufah, di atas mimbar di Kufah beliau mengatakan, yang terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian yang terbaik setelahnya adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lagi mengatakan, kalau saya mau, saya bisa sebutkan yang ketiga. Ya, kalau saya mau, saya bisa sebutkan yang ketiga. Jadi sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri telah menjelaskan dan menegaskan bahwa yang paling afdal setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Makanya di akhir ini dikomentari oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Sir A'lamin Nubala. Setelah beliau menukil asar ini, beliau mengatakan, qabbahallahu rawafid, semoga Allah, ya qabbah itu artinya menjelekkan, ya jadi semoga Allah menghinakan orang-orang rawafidah, orang-orang Syiah yang selalu mencaci dan mencela, menghina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Asar ini disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, kalau mau dicek nomor 106. Nomor hadisnya nomornya 106, ya sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Sir A'lamin Nubala. Syekh kemudian tutup materi beliau dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, dan kecintaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita husnul khatimah, akhir yang baik dari kehidupan kita. Beliau juga mengatakan, para ikhlas kalian yang saya muliakan dan saya cintai, ya sebelum kembali ke Mesir, karena sekarang kan musim libur, Unhas libur, jadi beliau akan kembali, sudah pesan tiket tanggal 24 hari Kamis, dan beliau akan balik ke sini mungkin pertengahan Ramadan. Beliau mengatakan sebelum pulang Idul libur, saya ingin menegaskan, menjelaskan, menyampaikan kepada antum semua yang hadir di tempat ini bahwa saya mencintai antum semua karena Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Bagaimana jawabannya? Ya, dijawab masing-masing saja. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang saling mencintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan ya satu sama lain di antara kita, kemudian di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di bawah lindungannya di hari pada saat tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dan perlindungan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami secara pribadi sebagai penerjemah memohon maaf dan dimaklumi jika ada hal-hal yang luput yang tidak sempat kami terjemahkan, atau ada hal-hal yang kemudian kami ia tambahkan, dan ini insyaallah sudah dari keridhaan beliau. Ya, kita langsung azan dan salam.